Konsultasi Syariah. Hukum sholat menyandar ke tembok. Pertanyaan: apa hukum sholat sambil bersandar di tembok? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Berdiri ketika sholat wajib termasuk rukun sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Yang artinya, jagalah sholat lima waktu, dan terutama sholat asar, dan berdirilah menghadap Allah dengan kondisi tunduk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'ima, fa illam tastati' fa qa'ida, fa illam tastati' fa 'ala janb." Yang artinya, kerjakanlah salat sambil berdiri. Jika tidak mampu, kerjakan sambil duduk. Jika tidak mampu, kerjakanlah sambil berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, bagi orang yang salat wajib, selama dia mampu berdiri, maka dia harus berdiri. Bolehkah sholat bersandar? Ada beberapa kondisi mengenai hal ini. Pertama, jika dia sedang sakit atau dalam kondisi lemah, dibolehkan untuk bersandar, baik dalam sholat sunnah maupun sholat wajib, baik dengan tongkat atau tembok atau semacamnya. Dalilnya, hadis dari Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha, beliau menceritakan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah lanjut usia dan mulai gemuk, beliau meletakkan tongkat di tempat sholatnya yang digunakan untuk bersandar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Ketika menjelaskan hadis ini, Asy-Syaukani mengatakan, hadis ini menunjukkan bolehnya bersandar ketika sholat dengan tiang, tongkat, atau semacamnya. Dengan catatan ada udzur seperti yang disebutkan, yaitu sudah tua atau kegemukan. Termasuk orang yang lemah, sakit, atau semacamnya. Sekelompok ulama menyebutkan, orang yang ketika berdiri butuh untuk bersandar dengan tongkat, stik, atau bersandar dengan tembok, atau condong miring karena sakit, semua itu boleh. Kedua, bagi mereka yang normal dan sehat, tidak boleh bersandar ketika mengerjakan sholat wajib. Dan jika dia bersandar penuh, di mana ketika sandaran itu dicabut menyebabkan dia terjatuh, maka sholatnya menjadi batal. An-Nawawi mengatakan, bersandar dengan tongkat dibolehkan untuk sholat sunnah dengan sepakat ulama, kecuali riwayat Ibnu Sirin yang memakruhkan. Sementara untuk sholat wajib, dilarang bersandar menurut Imam Malik dan mayoritas ulama. Mereka mengatakan, siapa yang bersandar dengan tongkat atau tembok atau semacamnya, di mana dia bisa jatuh ketika sandaran itu dibuang, maka sholatnya tidak sah. Fatwa yang sama juga disampaikan Imam Ibnu Utsaimin. Beliau pernah ditanya tentang sholat wajib sambil bersandar. Jawaban beliau, bersandar ketika berdiri pada saat sholat wajib, hukumnya makruh. Dan ketika dia bersandar, di mana andai sandarannya dihilangkan dia jatuh, maka sholatnya batal. Ketiga, untuk sholat sunnah, dibolehkan sambil bersandar meskipun dia bisa berdiri dengan normal. Ibnul Qasim mengatakan, saya bertanya kepada Imam Malik tentang orang yang sholat sambil miring dan bersandar ke tembok. Beliau mengatakan, untuk sholat wajib saya tidak suka, sedangkan untuk sholat sunnah menurutku tidak masalah. Demikian, Allahu A'lam.